Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah, dirangkai dengan syukuran nikah Mbak Siti Muflihatin melawan Mas Rahmat Nuril Huda. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ngajinya enggak bisa maksimal sebagaimana biasa. Kula alhamdulillah, kula nembe ndugi saking tindak haji dinten Jumat kepengker. Dados nembe istirahat kalih dinten. Langsung sakniki diperkosa untuk ngaji di sini. Jadi mohon maaf mungkin kula ndugi rada terlambat. Keranten niki wau nggih tesih kathah sanget tamu-tamu ingkang ngersakaken ziarah. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Gek kondisine awak niki nggih tasih radi saya tiang tindak haji, tiang nindak umrah niku nalikane ten tanah suci, ten Makkah, ten Madinah mboten krasa saya jane nggih rekoso, ning sayae mboten krasa mergo seneng. Tapi bareng wis kondur ndugi ngriya nembe remek. Mula mang titeni tangga-tangga panjenengan yen kondur haji, kondur umroh entuk telung dina petang dina mesti watuk pilek. Awake saya lah sakniki kondisi kula kados ngoten niku, mila kula nyuwun pangapunten. Lepas dari semua itu, malam ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah Gusti Allah. Buktine cetha gelem teko rawuh nunggone pengajian iki tandane entuk hidayah, tandane entuk rahmat. Nek gak entuk rahmate Allah, nek gak entuk hidayah Gusti Allah, sampean ora kene tapi mumet no pasar kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga hidayahe Allah, rahmate Allah niki saged istiqomah dhateng kula panjenengan sedaya. Kula njenengan kudu selalu waspada, selalu hati-hati. Soale setan niku ora trima. Nek ana wong apik-apik kaya panjenengan ngeten iki setan ora trima. Setan niku wis kadung sumpah. Iki muga-muga setane ana sing teko. Tak elingno, sumpahe biyen setan niku ngene. Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan-setan ki wis lho setane meh ngamuk. Wis tau sumpah, ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah melaknatku, aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan manusia, sehingga manusia berbondong-bondong melakukan maksiat itu, mereka semuanya jadi tersesat seperti aku yang tersesat. Wis sumpahe setan. Mula jenengan aja kaget, yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan. Betul? Embor rapati semangat kok. Yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan. Sebaliknya, yang namanya ibadah itu pasti wegah dan melempokkan. Bahasa karepku, bahasa-bahasaku kok. Maksiat itu mesti nyenengke. Korupsi menggiurkan. Gak usah nyambut gawe untuk duit tokeh. Aja kaget sampean lek ana pejabat-pejabat do korupsi, mbuh pejabatmu katut mbuh ora. Ora penak ya ben. Lho memang korupsi itu menggiurkan kok. Dan mohon maaf barangkali ada pejabat yang datang atau yang mendengar arep mangkel-mangkel-mangkel. Soale sampai sekarang saya belum pernah mendengar, belum pernah melihat kroco-kroco ngene iki korupsi. Sak ngertiku sing korupsi iki ya pejabat. Sak ngertiku lho iki. Lah nek ngene iki lho sing arep dikorupsi ya apa? Pokoke maksiat itu menggiurkan. Pokoke maksiat itu dibikin indah sama setan. Rentenir, nganake duit, indah, menggiurkan. Lawang ngetokke duit 10 juta iso dadi 100 juta. Ngutangi dom nyaure cagak listrik. Algenda anu. Kuwi yo menggiurkan. Mula bapak aja kaget kowe. Nyawang bojone tanggamu kowe kemecer hanya nyawang bojomu dhewe kowe mlungker. Memang sama setan tuh dibikin seperti itu. Hei, jahe ini enak. Orang-orang tak ombe. Teh, gue ya enak. Gue kok susu tau terusan. Kopi, gue ya enak. Tapi yang dibikin menggiurkan sama setan bukan teh, bukan jahe, apa? Ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu. Ya mungkin nek tepat dicukit tutup botolnya kan muni ciu. Makanya disebut ciu. Saya pernah datang ke satu kota besar, nggak saya sebutkan namanya. Sama panitia saya diajak jalan-jalan ke mall. Begitu masuk mall besar itu, udah terpajang macam-macam ciu itu dijejer-jejer berbagai merek. Nah sing dodol nih bocah wedok-wedok iki ayu ayu tapi melarat-melarat. Lho kok tak arani melarat? Iya, soalnya katoke adike sing se-SD kuwi sing dinggo. Lah cuwek kak cekak. Lah umpama sugih lah ya iso tuku sing landung to. Nek kowe ra iso tuku sing landung berarti kan ya melarat. Embo. Memang permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film kok Ipin Upin. Judulnya Godfather. Itu film mafia Italia. Bahasa Inggris. Aku paham soalnya maca terjemahan nang isore kuwi. Mohon maaf, sedikit saya ceritakan tentang itu. Ada seorang big boss, bos besar. Itu anak buahnya disuruh bikin bar, night club, tempat hiburan malam itu. Dengan ukuran besar, ya sebesar bis ini. Lah ono bis liwat terus aku rambuk reken no. Anak buahnya itu diperintah membikin bar yang sangat besar. Di situ disediakan alat-alat perjudian lengkap. Berbagai jenis alat judi ada semua di situ. Terus semua jenis miras, minuman keras disediakan di situ semua. Kamar-kamar prostitusi dibikin seindah mungkin. Kelas tinggi, ora kaya guyangan kuwi apa kuwi? Kuwi ketengan kuwi. Langganan. Langganan ngaji nokono maksudnya. Perempuan-perempuan cantik dijajar, mulai yang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, gandwe kulit, kulit lorek, ditoto jejer-jejer, wapi, sampai kaya suike, kodok disuwiri. Lampu-lampu ditata sedemikian rupa, ruangannya diatur seindah mungkin. Begitu selesai, big bossnya datang, dia terkagum-kagum dan merasa bangga. Wah, ini baru hebat. Semua tertata rapi, luar biasa, spesial. Cuma ini ada yang kurang, kata big bossnya. Anak buahnya tanya, apa bos yang kurang? Ini ruangan sebagus ini, bar seindah ini, kok tidak ada jam dindingnya sama sekali? Bagaimana orang bisa melihat waktu, wong enggak ada jamnya? Apa jawab anak buahnya? Mohon maaf bos, ini memang sengaja didesain tanpa ada jamnya. Tujuannya apa? Orang begitu masuk ke sini, jangankan jam, hari pun mereka akan lupa. Ben lali waktu, ben lali dino, mula ora diparingi jam. Loh, setan nih koyok ngono kuwi. Setan selalu melupakan manusia tentang waktu. Kalau Islam kan selalu mengingatkan manusia dengan waktu. Sampai Al-Qur'an niku kata sangat dawuhipun Allah sumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Wannahari, demi waktu siang. Wassubhi, demi waktu subuh. Walasri, demi waktu asar. Kowe kok wal maghribi bareng? Ora ono kowe. Saking pentingnya waktu. Wis nang diwasi sik. Lah nek iki mobile Pertamina iki ya. Saking pentinge mbah ra semangat to. Saking pentinge Islam sangat memandang penting waktu. Ngantos sakniki nggih ngene Masjidil Haram niku dibangun hotel mewah 99 lantai. Di situ ada 7 hotel bintang 5. Tiang sing tindak haji, tiang sing umroh pakai biaya plus plus plus manggene ten mriku, ten Grand Zamzam. Muga-muga kabeh iso rono. Tapi nek kowe ya nunut ngono ae. Di situ ada 7 hotel bintang 5 di Grand Zamzam. Itu dibangun sebuah tower yang tingginya 700 meter, meh 1 kilo. Terus diparingi jam, kok gede banget. Ukurannya diameternya 30 meter. Jadi renene 30 meter, renene ya 30 meter. Bundere iki lho. Kowe ngerti diameter, Bot? Jadi jam yang di situ tuh diameternya 30 meter. Jadi umpama dikai garis lebar 30 meter, panjang 30 meter, lingkaran tingginya 600 meter itu tempat jamnya. Bisa dilihat dari jarak 30 km asal tidak terhalang gunung. Saking gede nih. itu menunjukkan betapa Islam sangat mentingke waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek setan kuwi nglalekke menungso, ben menungso kuwi lali karo waktu. Niku gayane setan. Menungso kuwi dilalek-lalekke karo waktu, ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Engko nek wis mati nembe do getun. Merintih-rintih sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang yang dalam hidupnya menyia-nyiakan waktu, nanti ketika sudah mati pasti getun. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan wangsulaken kula ten donya melih. Hidupkan kembali aku, kembalikan aku ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal sholih. Di mana dulu waktu aku hidup di dunia, aku sering meninggalkannya, aku sering melalaikannya. Dijawab karo malaikat, al-kasebu. Lah kon biyen ana pengajian ya budal karaokean. Ana majelis selawat kowe ya malah jaranan. Niki ya mantan-mantan wong jaranan to iki. Sok nembe nyesel lek wis ketekan pati, maka orang yang gagal dalam hidupnya itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Orang yang gagal dalam hidup itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidup itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Mbok paham mbok ora? Ada pepatah yang mengatakan al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Bagi pemiliknya, pedang itu sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari serangan musuh. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, akan membahayakan sang pemilik. Bisa-bisa pedang itu memotong leher sang pemiliknya sendiri. Demikian pula dengan waktu. Kalau kita pandai memanfaatkan waktu, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita dapat, yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan menyia-nyiakan waktu itu dan banyak kerugian-kerugian yang akan menimpa diri kita. Pokoknya ngaji ana montor sliweran ngene iki jan ra penak tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan meremehkan waktu, karena ibadah pun erat kaitannya dengan waktu. Amal pun erat kaitannya dengan waktu. Maka perlu kita tanamkan likulli waqtin amalun. Di setiap waktu harus ada amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Bapak Ibu para jamaah, ada satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, artinya kurang lebih demikian, karena hadisnya aku ya lali. Nah, aku nek lali ya ngomong lali to. Nanti bangane tak waca salah malah loro kabeh. Tapi nek artine aku eling. Artinya, nah aku nek goblok kok. Lali bro, masa uang ora oleh lali. Hadis itu panjang, kurang lebih maksudnya demikian. Di setiap pagi, ketika matahari terbit, ini matahari berkata, wahai sekalian manusia, aku ini adalah waktu yang baru. Maka jangan pernah sia-siakan aku, dan aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Supir yang melok guyu nabrak lin mas antem iki engko tambahan. Aku ini adalah waktu yang baru, jangan sampai kau sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Jadi artinya Bapak Ibu para jamaah sekalian, pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin, bukan pula pagi yang besok. Malam ini bukan malam yang kemarin, juga bukan malam yang besok. Kesempatan sekarang ini bukan kesempatan yang kemarin, juga bukan kesempatan yang besok. Makanya gak salah kalau ada orang bilang kesempatan gak akan pernah datang dua kali. Kalaupun ada kesempatan, itu udah kesempatan yang baru. Understand? Makasih. Mikir. Orang yang sukses, satu, orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya, belajar dari kegagalan. Yang kedua, orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dengan waktu hidup yang dilaluinya. Iki nek wong cerdas ya langsung lep mlebu ati. Lah nek model oon-oon ngene iki ya paham ra paham karepmu. Makanya sampean enggak perlu meri, enggak perlu iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Karena orang sukses itu bukan ke orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Baleni, baleni. Kalau ada orang lain yang berhasil mendapatkan sesuatu, enggak perlu iri. Tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan, kita perlu iri. Karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Ojo meri nek ana tanggane entuk hadiah, tanggane iso tuku sawah, tanggane iso bangun omah megah, tanggane iso tuku mobil mewah, gak perlu iri. Tiwasan iri nikmat kuwi ora bakal ngalih, ora bakal pindah nang sampean. Nggih napa nggih? Malah kula mun sering matur ten pundi-pundi, wong seneng iri niku sing uripe paling soro, uripe paling loro. Wong tanggane entuk nikmat dipikir dileboke ati, dipikir dileboke ati, ya nyonyor. Tangga iso tuku sapi dipikir dileboke ati bleng, atine lorong disundangi sapi. Mergo sapine nang jero ati. Tangga iso tuku sepeda motor dipikir leboke ati bleng, atine panas wong kecos knalpot. Tangga iso bangun omah dipikir leboke ati, atine lorong kesogro usuk. Sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sekali lagi, enggak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, karena itu belum tentu jadi kebaikan. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia. Ibu bapak, banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia. Dia pengen berhasil mendapatkan jabatan, berhasil didapat itu jabatan, tapi setelah dapat kedudukan, setelah dapat jabatan, ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan. Wonten apa wonten? Wonten apa mboten? Wakeh banget. Jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK. Saiki gek wayahe OTT, operasi tangkap tangan. Nek kowe nek ketangkep kan perkara gondol wedokan. Irilah dengan orang yang baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia. Lah cirinya bagaimana? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi, saling menyayangi. Perhatikan para jamaah, ciri khasnya orang mukmin mukminah itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Makanya prinsipe wong sepuh biyen dikongkon sawang si nawang tulung ti nulung donga di ucapane wong tua biyen aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Itu penjabaran dari ayat Quran sing dijawakno. Dadi wong kuwi sawang sinawang tulung ti nulung donga di nunga. Ini juga bagian dari menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Cuma wong tuwa mbiyen niku ora usah diparingi dalil. Ora kaya wong saiki ngaji urung teteh sithik-sithik kolecane. Kolecane. Kula sallallahu alaihi wasallam. Ciri khase wong mukmin kuwi saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Tulung tinulung, saling menyayangi dalam hal apa? Satu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya ana sedulure sing ora gelem sembahyang. Ya ayo dielengke, dijak nglakoni sembahyang. Ana sedulure sing sek seneng. Hei. Hei. Ayo ditulungi, dielengke. Wa yuqimunash shalah. Yang kedua, menegakkan salat sebagai pilar utama agama Islam. Eleng-eleng bro, terutama lima waktu. Kula mun sering matur, sehari lima kali, jangan dijadikan lima hari sekali. Entah nom-nom modele rak ngono to. Mentingke liyane timbang salate. Waya subuh dienggo maraton. Waya zuhur gayane nyang salon. Waya asar main badminton. Waya maghrib delok sinetron. Waya isya dolanan handphone. Kowe nang kuburan kena smackdown kowe. Ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok. Wayutu nazaka. Memberikan zakat dielengke, sing wis kewajiban zakat diemutke. Nun sewu kanca-kanca pengurus Nahdlatul Ulama, andaikan orang-orang Islam yang sudah wajib zakat itu mempunyai kesadaran tinggi, mempunyai kesadaran penuh untuk membayar zakatnya, demi Allah utangnya Indonesia iki lunas. Perekonomian di Indonesia pasti akan kembali terangkat. Wis ora usah iri karo agama liyane. Malah nyawang montore tentara. So wedih aku ngene. Ngene ngaji kon iso konsentrasi kon di dalane. ora usah iri karo agama liyane. Lha iki kok ana sing ngangkut wedhus bareng. Iki lho ana wedhuse kerino kene iki lho. Ndak usah iri dengan agama lain. Wis. Wong Islam lho. Sing soge-soge ambulan. Wong Islam sing soge-soge sing wis wajib zakat, mempunyai kesadaran penuh, mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakate demi Allah. Utang Indonesia iki lunas. Indonesia iki gak kira ana wong melarat, gak kira ana wong kere. Saking ane sing suge-suge sing wis wajib zakat sing meleki-meleki kok. Sampai biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Lah itu solusinya gampang nek cara aku. Zakate ditokno, beres kok. Wong saiki nek dijak ngomong zakat, sedekah, infak itu mengkeret. Lah wong ana infak keliling ngene iki lho, ini nggo bangun pesantren apa nggo nyumbang masjid. Nyemplungi. Plung bareng tekan omah duwite sing 50.000 digoleki kok ora eneng. Astagfirullahalazim. Rumangsane 2.000 kliru 50.000. Lho ngono iki iso masuk angin nganti seminggu. Ya wong kene ngono kuwi. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang ini loh yang dirahmati Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi rahmati Allah, kasih sayangnya Allah, niku kaitane karo hidayah, kaitane karo iman. Sopo sing di rahmati Gusti Allah, sapa sing diparingi hidayah karo Gusti Allah? Jawabane wong sing iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makane ngadepi tahun baru, mengenang peristiwa hijrah, itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan, meningkatkan kualitas keimanan, karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan. Moga-moga waktu ini cukup bisa diterangke, ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu. Pertama sudah saya sampaikan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu, orang yang gagal adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Saking pentingnya kaitan antara waktu dengan keimanan, satu surah Al-Quran yang saya yakin semua jamaah ini hafal, karena itu suratnya pendek, sering dibaca. Taman sholat yang paling gelek yang maca surat iki, wal asri. Surat Yasin juga kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya semua manusia iku lafi khusrin, berada dalam kerugian. Khusr, kerugian di sini yang dimaksud bukan kok jadi kaya terus jatuh miskin, betul. Tapi para mufassir mengartikan khusrin di sini artinya masuk neraka. Innal insana lafi khusrin. Sak temene kuwabeh menungso kuwi mlebu neraka. Kok ora wedi ya tiba-tiba neraka. Ya enggak takut wong penghunine kok. Wong saiki modele ngono, alah mlebu neraka ya ora apa-apa. Panas kok kawitane. Engko nek wis adaptasi rak ya biasa. Nang neraka kok iso adaptasi, gundulmu amoh. Ya karena setan tadi yang menyesatkan. Lah apa semua bisa disesatkan oleh setan? Ndak ternyata. Ndak. Hoi. Dirungokno to. Agar selamat, siapa yang lolos dari perangkap setan? Siapa yang aman dari godaan setan? Setan sendiri yang membocorkan rahasianya. Pengen selamat kenggene godane setan mboten? Pengen aman dari gangguan setan apa mboten? Pengen aman dari penjerumusan setan apa mboten? Nah, alhamdulillah setan ngekei bocoran. Yang lolos dari godaan setan, yang aman dari tipu daya setan, sing gak iso dirayu setan, sing gak iso dijerumuskan setan, yang gak bisa disesatkan setan, setan sendiri yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kawulane Gusti Allah sing diparingi ikhlas niku setan orang ngentalke leh nggodha, gak bakal bisa ditembus oleh setan. Tiang-tiang sing ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila para jamaah, monggo kita latihan ikhlas. Jalani hidup ini dengan ikhlas. Ayo to nyaut, jalani hidup ini dengan, mari bekerja yang, mari ngaji ya sing, berkeluarga juga harus, insyaallah dadine bahagia dan aman dari gangguan setan. Orang berkeluarga kalau ikhlas itu mesti bahagia. Ditakoni, Mas, sampean kok cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia itu solehah, karena dia itu akhlaknya bagus. Aku ngelihat dianya itu rajin ngaji, sikapnya juga bagus, akhlaknya juga bagus, pergaulannya juga terjaga. Aku ikhlas mencintainya, aku ikhlas menikahinya. Insya Allah bahagia. Ojo kok, Mas, kenapa kamu cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia kan hitam manis. Ini gak ikhlas ini jenis. Karena dia hitam manis maka cinta hitam rumahnya tuh cinta karena dia hitam manis. Iya nek sik enom hitam manis bareng wis tuwa ilang manisnya karek. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Akhirnya ora disenengi meneh wong manise ilang kok. Lah kowe kok ora ngobani bojomu, wis ora manis kok. Wis entek manise kok, ora diopeni sehingga istrinya mengeluh, sungguh kejam suamiku. Habis manis hitam dibuang. Mbak, sampean kok gelem dinikah karo kuwi to, Mbak? Ya alhamdulillah. Pancene tak delok wonge soleh, ahli ibadah. Pancen rupane ya orang bejaji. Elek taine. Tapi akhlaknya bagus, ahli ibadah, sregep jamaah yang masjid, wonge ya setia, wonge ya tanggung jawab. Aku ikhlas dadi bojone. Ngono. Aja kok, Mbak, wong stopek rupane elek sampean kok gelem dinikah. Sugih kok. Duwe akeh kok. Niki jelas mboten ikhlas nikah karena hartanya, karena duitnya. Nalikane sik oke duite ya serap banget sing lanang ngati ki ruwangkul bangkeane cowok kelir rapet le manggil ya papah. Papah. Dipapah-papah terus. Bareng sing lanang wis remek duite entek ya dicamah-camah. Makanya ayat Quran itu jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, bukan sekedar mawaddah cinta saja, tapi ada gandengannya rahmah kasih sayang. Artinya ketika cinta basyariah, ini masalahnya sampai ngantenan jadi ya disinggung, cinta syahwiah, syahwat insaniah ini sudah mulai menurun, kan cinta itu mengalami proses penurunan, betul? Tapi kasih sayang tetap, meskipun sudah tua. Sakit ya dipijeti, maem ya didulang, ngoten no bu. Itu rahmah yang berbicara, karena jujur kalau cinta pasti mengalami proses penurunan. Kabeh ngalami sing wis nikah, Lah sik manten anyar sapa sing raruh? Moh pisah pokoke. Mlaku yo gandengan, moh petal sak rambut. Ambok wis ati-ati leh mlaku kesandung watu cetet. Sing lanang bingung kok. Langsung ndoprok. Sikile sing wedok candak cek didilati kok. Ya Allah yang, yang kok gak hati-hati to yang. Watu ya cukup dibanting ngene watu kurang ajar. Jajal saiki nek anake wis telu. Ora usah akeh-akeh anak telu. Sing wedok mlaku le nggawa anak telu. Anak cilik digendong ngarep sing nomor mase kuwi di panggul nomburi sitoke dicing dituntun. Nggawa anak telu lho. Ana sing digendong, ana sing diangkrik, ana sing dituntun. Wis hati-hati kesandung. Orang ngarah kok gak hati-hati to yang sikile didamoni. Ya ra melek wae. Ya namanya cinta itu pasti mengalami proses penurunan. Makanya jangan karena materi. Kalau karena materi nanti bahaya. Harus ikhlas. Halo. Kaget aku sampean. Lah karena materi mesti enggak mungkin bahagia, cinta karena materi. Istri mau melayani suami karena dikasih belanja banyak. Kalau kasih belanja akeh, leh nglayani diapi-apikno, dimesra-mesrano. Orang njaluk pijet begitu buk langsung dimek-mek. Kate roto sing ledok sing geneng. Sing dekok sing mentol dimek-mek kabeh. Tapi begitu uang belanja kurang apa mana orang dibelanjani, sing lanang wis gak direken. Dajinan nanti kayak gitu. Sama suami yang ngono, kalau pelayanan istri bagus kasih uang belanja akeh. Tapi ketika istri melayani sak genahe dhewe uang belanja dikurangi. Itu kalau karena materi gak bener dong. Yo sambat ra karo-karuan kok. Woi. Woi. Wong lanang arep ganti klambi, begitu ambil dari lemari baju kotor, gremeng to. Klambi ngubah ora resik. Sing wedok gampang eleh jawabe. Belanjani kurang 600.000 kok njaluk resik. Agere sing 600.000 ngene, tak tukone deterjen. Engko resik klambimu sak untu-untumu tak resik pisan. Njaluk digawekne kopi, begitu diminum terasa pahit, mergo gulone kurang to. Ngamuk sing lanang gremeng, kopi pahit. Ora dikae gula apa piye? Eh, belanjane kurang 1 juta kok njaluk legi. Gorene sing 1 juta, ora legi ta huruki gula kowe. Lah ini kalau sing wedok ya iso sambat to, Mas. Kurang 500.000 gorene ngubah klambi ora resik kok njaluk 500.000. Bisa seperti itu. Lah nek diterus-terusno bahaya. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Nah, pas wayahe hot-hote kuwi. Lah sing wedok marah, hop-hop mudun-mudun, hop mudun. Mudun, sing 2 juta gore sik. Engko dilanjut. Nek ora ditambah 2 juta, munggah. Ora usah petingkringan ngono. Pokoke jalani hidup ini dengan ikhlas, kita akan aman dari godaan setan. Nah, karenanya keimanan itu menjadi penting. Ayat yang saya baca tadi, surat yang saya baca tadi disambung dhisik. Wal asri, demi waktu asar, innal insana, sak temene kabeh menungso iku lafi khusrin, yakti tetep ing dalam kerugian, artine mlebu neraka. Kabeh menungso mlebu neraka, apa kabeh? Ternyata ora. Ana adat istisna illal ladzina. Lho lak gak nyaut illal ladzina amanu. Kejaba wong-wong sing padha iman wa amilus sholihati lan padha gelem nindakake kebagusan, padha ngamal saleh. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabar, saling wasiat dalam kebaikan, saling wasiat dalam kebenaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, surat ini singkat tapi mempunyai kandungan makna yang luar biasa. Demi waktu asar, Gusti Allah dawuh lek nganggo sumpah itu menunjukkan bahwa sing didawuhno Gusti Allah ku penting banget. Wong kene yo ngono kok. Ngomongi nek nganggo sumpah itu satu untuk meyakinkan, dua menunjukkan bahwa omongan itu sangat penting. Mbok ra digatekno. Lek omongan biasa yo ora usah sumpah-sumpahan, tapi sumpah yo demi Allah. Sumpahe wong Jawa wani ciker. Wani kiting. Kadang ana sing kliwat sambar bledek bareng. Lha iki Gusti Allah arep dawuh nganggo sumpah dhisik. Sak temene kabeh menungso kuwi mlebu neraka. Kejaba wong-wong sing padha iman, padha nglakoni amal soleh, terus gelem saling wasiat nyang kebenaran, saling wasiat nyang kesabaran. Dadi ngeten. Mboten bener lek enek sing ngomong musuk mben kabeh wong iki dilebokno neraka sik, kuwopyok sik nang neraka diresiki dosane. Ngene resik dosane, lagi dilebokke swarga. Nate pireng ngoten apa mboten? Nek ora tau yo kebangeten lagi bar tau nekke kok. Nyuwun pangapunten nggih, niku mboten leres. Lek enten sing ngomong kabeh menungso sapa wae ora peduli wisuk mben no akhirat mesti leren diampirke ning neraka, tegese dilebokke ning neraka, perlu dikopyok, dikucek, diresiki dosane. Engko yen wis resik nembe dintas dilebokke swarga. Mboten bener niku. Lha kok mboten bener? Soale mboten sedaya diperlakukan seperti itu. Tidak semua manusia diperlakukan seperti itu. Pancen wonten wong Islam sing benjing sak derenge dilebetke swarga, kendel dikopyok diresiki dosane dengan siksa neraka. Ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ya muga-muga mawon sing temriki niki mboten usah mampir nang neraka. Zaman manut kula mawon, benjing ten akhirat niku kula gadah rencana ngeten. Rasido rasido. Wong katik dilerekke karo malaikat. Anwar Zahid, siap. Mlebu neraka, moh. Lah kok moh? Gak kurangan wong kafir, wong Islam lebokke neraka, malaikat oon. Kafir-kafir kae lho dilebokke neraka. Ora kurangan wong neraka, aku iman kok dilebokke neraka. So. Deh, sik rungokke to. Rungokke. Ada memang orang Islam yang sebelum dimasukkan surga itu leren dicemplungkan dulu di neraka untuk dikopyok dan dibersihkan dosa-dosanya. Ono sing ngono, tapi nggih wonten sing mboten nusah ngangge diresiki ning neraka. Soale ngresiki dosa iku ora kudu nang neraka. Ngresiki dosa enggak harus di neraka. Membersihkan dosa enggak harus nunggu besok di akhirat, dibersihkan di neraka. Kesuwen le. Ya lara bareng ngono. Dosa itu bisa dibersihkan sekarang di dunia. Ngapain kita mau membersihkan dosa nunggu besok di akhirat? Ngapain mau membersihkan dosa nunggu besok di neraka? Sakit tahu. Dosa itu bisa dihapus, dibersihkan saat kita masih di dunia. Iso resik, iso entek, yontek, bersih, bersih. Caranya taubatan nasuha. Asal kita taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah, maka semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Sak piro ate dosamu, pokoke taubatan nasuha dihapus karo Gusti Allah. Soale wallahu ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengampun, Gusti Allah Maha penyayang, karena sifat pengampun dan penyayangnya Allah. Seberapapun dosa hambanya, asal mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah. Taman rumahno, aku dosaku akeh, akeh dosa ora penting kanggo Gusti Allah. Banyaknya dosa itu enggak penting bagi Allah. Yang penting sampean gelem tobat. Sing penting rungokke aku, aja ngingeti kuwi. Tak baleni, tak baleni. Wis to. Najan dosamu sundul. Alah kok langit keduren. Ya wes langit wes kadung. Najan dosamu sundul langit. Molimo luwih khatam balak-balik. Yes kuwi lah kaya kelakuanmu kuwi lho. Najan sundul langit dosane, molimo khatam balak-balik. Pokok gelem taubatan nasuha. Di ngapura karo Gusti Allah. Lah nek ngresiki dosa kuwi ora usah ngenteni esuk no akhirat, ora usah ngenteni esuk no neraka, lara. Saiki ae nang diresiki dosane, sekarang dosanya dihapus. Seberapapun banyaknya dosa, pasti terhapus. Wis padha karo HP iki lho HP. Sak pira akeh data ning HP-mu, begitu di flash entek kabeh datane. Ngene apa mboten? Kowe ngerti di flash apa ora kowe? Wis di delete kuwi lho. Yo di delete. Ambo ning kono ana gambar, ana foto, ana rekaman, ana tulisan, jutaan karakter tulisan itu. Begitu di flash di dilat. Entek terhapus semua, jadi kosong, terhapus semua, jadi nol. Betul? Mbo paham mbo ora? Padha karo panapa? Padha karo niku gambarane. Timbangane pengen numpak kuwi wani numpak iki ae. Iming-imingi wong lewat kono. Jadi kula wangsuli, kula wangsuli. Asal orang itu beriman, beramal soleh, mau saling wasiat, mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, tidak akan masuk neraka. Lah terus dosane piye leh ngresiki? Ora usah diresiki nang neraka. Lara wong kok goblok. Ngresiki dosa kok ngenteni nang neraka iki. Kesuwen ayo nang donya iki dosa-dosane diresiki. Bareng-bareng istighfar nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bro lagune istighfar versi kelangan. Sampai yang sing nyanyi aku mengikuti. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ayo bareng-bareng to. Alah lek naboi sing tepak. Kok kaya becak bane gembos ngono. Ayo bro bareng-bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan salihah. Ayo bareng. Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفروا من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا صالحا الله ربي الله حسبي hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman selalu kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Zidni Ilman Nafi'a ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا Di siang malam aku kewajiban yang kau perintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi manisnya duniawi Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Zidni Ilman Nafi'a Wawafiqni amalan salihah amalan maqbula penyakit hati menjadi duri hidup ini terasa sendiri kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina sesat dan terhina Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Zidni Ilman Nafi'a ووافقني عملا صالحا عملا صالحا karepku ngenteni sak entek montor kok ora entek-entek Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu Rabbi menyesalku melupakan denganmu hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan shaliha, amalan shaliha. Wes ben gak kalah karo Yai Saifuddin. Yung NU yung ngono kok. Ngeciri khase wong NU ngeten iki. Nggih. Selawatan ben dilok-lokke ya ben cocok-cocote dhewe. Rabbi, engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Sekali. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan saliha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Asline undangane iki mantenan. Nah, berhubung mendekati tahun baru digabung karo peringatan tahun baru, maka harus saya juga mengingatkan kepada manten, karena akhir-akhir ini banyak rumah tangga Islam yang mengalami disoriented. Aku lali nek sing tak omongi wong goblok-goblok. Kehilangan orientasi. Saya ora ngerti neh. Kehilangan arah dan tujuan. Ngono iki lagi ngerti. Bener. Bahkan sudah banyak yang mengalami disharmoni. Kehilangan harmonisasi. Harmonis itu seringkali hanya diartikan sebagai hubungan yang saling menyayangi, kebutuhan materi tercukupi. Ngono tok. Pokok padha senenge, materine cukup, kuwi dianggap harmonis. Padahal Islam memandang harmonis bukan hanya sebatas itu. Halo. Kok enggak diperhatiin sih? Sama-sama. Harmonis dalam Islam itu adalah rumah tangga dan keluarga yang dipimpin oleh suami dengan anggota istri dan anak-anak, yang dalam perjalanannya diwarnai dengan cinta, kasih sayang, bimbingan dan keteladanan, dengan target bukan hanya untuk menggapai kebahagiaan di dunia saja, tapi harus membara dan kuat cita-citanya untuk menggapai kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Rumah tangga yang toto, titi, tentrem, kerto, kerto negoro, kerto sono. La haula wala quwwata illa billah. Ngene iki lho Pak, bocah saiki. Iki padahal unen-unene wong Jawa lho, ungkapane wong Jawa, iki jimate wong Jawa, petuae wong Jawa, kalimat mulya kanggone wong Jawa, tata titi tentrem kerta kertasong. Kowe iki Jawa to gibas? Tata titi tentrem kerta rahar. Jo gemah ripah loh kok loh dredesan rumah tangga dan keluarga yang bukan hanya bahagia di dunia saja tapi juga bahagia dan mulia di akhirat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya di awal-awalnya saja, bukan cuma ketika manten anyar tok bahagiane. Sampai tua, bahkan sampai ke surga. Mempertahankan cinta dan kasih sayang ini dicontohkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah sudah sepuh. Rasulullah tuh romantis banget orangnya. Ini romantis ki maksudnya rokok mangan gratis. Rasulullah tuh subhanallah mesra bingit kalau sama istri-istrinya. Sekalipun beliau sudah sepuh, tapi cinta dan kasih sayangnya, keromantisannya dalam membina rumah tangga bersama istri-istrinya luar biasa. Dicontohkan oleh Rasulullah. Niki hadis sing cerita garwane Kanjeng Nabi piyambak. Namine Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, ini menggambarkan betapa Rasulullah itu sangat romantis dengan istri-istrinya, penuh cinta kasih sayang. Sayyidah Aisyah bercerita, pada malam di mana giliran Rasulullah bermalam dan menginap di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, sebagaimana biasa Rasulullah tuh lewat tengah malam pasti terbangun untuk qiyamul lail. Padha kalih tiyang mriki lewat tengah malam pasti terbangun soalnya kudu nguyuh. Rasulullah pasti terbangun untuk qiyamul lail. Nah, sebelum melaksanakan qiyamul lail, sak derenge salat dalu, kebiasaane Rasulullah itu membangunkan seluruh istri-istrinya untuk salat malam. Waktu giliran Rasulullah bermalam di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, tengah malam Rasulullah terbangun hendak menjalankan qiyamul lail. Sebelum itu Rasulullah keluar untuk membangunkan istri-istrinya yang lain. Aku enggak tahu kalau Rasulullah keluar itu membangunkan istri-istrinya yang lain. Begitu aku bangun, aku mencari Rasulullah enggak ada di sampingku. Muncul rasa cemburuku, kesel, dongkol, campur mangkel. Wong wayah nginep nang omahku kok ra eneng no kene. Nek cara bahasa nganjuk seperti itu, tapi Sayyidah Aisyah yo gak ngono-ngono amat. Wajarlah manusiawi muncul rasa cemburunya. Begitu Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah wis ngancam, awas pokoknya nanti begitu datang aku dibangunin, aku gak akan bangun. Saku menengai, digugah kaya apa, panggah moh tangi. Biasa lagi merengguk, lagi cemberut, lagi dongkol. Betul, ketika Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah dibangunin, ya Humaira, itu panggilan mesra. Kanjeng Nabi lah ini balik gak tahu, sah isah is ais gak pernah. Ya Humaira, kumi fasali, yang. Lene corare saya kyo, say. Ya kalau sebelah sana say sayang, kalau sini syaiton. Yang, tangi, ayo bangun yang, yuk salat malam yuk. Karena lagi jengkel, Sayyidah Aisyah diem, semeneng aja. Padahal melek. dibangunin lagi sama Rasulullah. Yang ayo bangun ayo salat malam yuk. Tetap aja diem sampai 3 kali. Yang ayo. Ayo salat. Namanya orang jengkel, tetap aja enggak bangun Sayyidah Aisyah. Terus Rasulullah apa marah? Enggak. Mengeluarkan kata-kata kasar sama sekali. Sayyidina Abbas itu melayani Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga selama 14 tahun. Belum pernah sekalipun mendengar Rasulullah berkata kasar kepada istrinya. Belum pernah sekalipun mendengar Rasulullah membentak istrinya. Sami nggih kalih tiyang mriki nggih? Pret. Rasulullah enggak marah. Rasulullah sholat sendiri. Selesai sholat, lama sholatnya Rasulullah. Sayyidah Aisyah tetap aja enggak bangun. Padahal mboten sare. Panggah gak tangi. Selesai berdoa, kemudian ini loh, mesranya Rasulullah kepada istrinya. Sayyidah Aisyah didekati oleh Rasulullah. Ya Humaira, istriku tercinta. Aku tahu kok kamu gak tidur. Kamu cemburu kan? Humaira istriku, dengarkan. Andaikan engkau bertanya, siapa perempuan di dunia ini yang paling aku cintai? Demi Allah, engkaulah wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Dan andaikan Aisyah engkau mati lebih dulu sebelum aku, aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu, membawamu ke makbarah dan memasukkanmu ke liang kubur. Dibilangin seperti itu oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah menitikkan air mata bahagia. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu dari lisan Rasulullah. Maka seketika marahku pun menjadi luluh karena kata-kata Rasulullah yang begitu indah. Lo mewek. Gue mesti bayangno to, bojoku ndane yo iso ngomongi ngono nyang aku. Wong aku yang Brebes milih kok. Masya Allah. Memang saya ini misalnya sama praktekno, Pak. Bu, kok marah sih? Dengar sayang, istriku, andaikan engkau bertanya siapa perempuan di dunia yang paling aku cintai, demi Allah, engkaulah orangnya. Dan dengar istriku. Lha guys ngomong apus-apus. Lha misalnya ibu-ibu lo diaturi, andaikan engkau mati lebih dulu daripada aku. Mah, yo sampean sik. Enak ngono. Rasulullah lo seperti itu, engkaulah wanita yang paling cintai di dunia ini. Dan demi Allah, Aisyah, andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku, aku sendiri yang akan mandikan jenazahmu dengan tanganku yang mulia, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tanganku yang suci, aku yang akan mensolatkanmu, aku yang akan membawamu ke makbarah, dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat. Masya Allah, Kanjeng Nabiku mesra bingit. Badhe budal perang niku bukan pasti ada istrinya yang mendampingi. Satu ketika istrinya yang Maria Al-Qibti ya mendampingi Rasulullah badhe tindak perang. Lah numpak unta. Untane niku dhuwur. Mboten gedhok to krengkel-krengkel. Rasulullah niku lho jongkok ngene. Dik, gawe bancik. Bojone bancik munggah numpak unta dipapah, dilungguhke. Subhanallah. Bapak-bapak harusnya seperti itu. Coba mau naik mobil, ya bukakan pintunya. Pak yang nyopir, bukakan pintunya, sret, silakan masuk sayang. Istri masuk, tutup, jebret, muter, wer, kayak sopir ngono lho, Pak. Ora kok model. Liwat kono lho. Coba mau naik sepeda motor juga begitu. Nek bojone urung numpaki ojo di starter dhisik. Ayo Dek, begitu jelek wis genah baru ora kok cepat. Beng beng. Numpak urung mapan genah iki giyetno gase kok. Ora cekelan yo ceblok tenan kok. Manyen bojomu ora romantis blas ngono model. Lah wis. Lah sekarang kowe aja ngono to. Iki le panitia le nanggonku ingi sampai nangis-nangis pun to. Pokoke jenengan 10 menit mawon sing penting dugi. 10 menit mawon sing penting dugi. Niki le njaluk jadwal mboten ten kula. Kula mboten ngerti ya nek jadwal di sini ini ndak ada asline. Aku dikongkon teko sing penting teko walaupun 10 menit. Padahal iki wis berapa puluh menit, akeh menit. Iki kok nek ra ono tambane ya mbuh pokoke. Kek mohon maaf nyuwun pangapunten kula ampun matur to kula nembe dugi 2 hari. Sik saya terus besok harus sudah terbang ke Kendari. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Ayo. Gandulan rodone pesawat. Nah wes. Sekarang resep mawon agar rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga Islam yang sesuai dengan harapan kita bersama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau orang-orang sering mengistilahkan jadi rumah tangga yang samawa. Lah iya, orang-orang kan lha ngono, ana sing mantenan kan semoga samawa, mudah-mudahan samawa. Oh, karepe sakinah mawadah warahmah. Itu singkatannya sing bener gak samawa, harusnya samara. Sakinah mawadah rahmah. Wa-nya itu kan wawu huruf sambung loh itu. Namanya wawu atof. Itu namanya huruf sambung. Harusnya samara bukan samawa. Itu oon berjamaah itu namanya. Sakinah mawadah warahmah. Wa-nya itu dan. Ngono lho. Tenang, cinta dan sayang. Lha iki sing dikatakno mudah-mudahan tenang, cinta dan. Nah, kalau bahasanya Anwar Zaid sekalian dilengkapi samaraba, kalau istilah saya sakinah mawaddah rahmah barokah. Iki sing paling penting, iki sing mburi dhewe. Sakinah itu tujuan, mawaddah warahmah ini modal, barokah ini hasil akhir. Wong-wong ora patek cerdas kok nggar. Wis jelas wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Ini sebagai modal utama untuk menggapai litas kunu ilaiha, agar sakinah bersamanya. Ini tujuan. Makanya Rasulullah kalau mendoakan manten, enggak mudah-mudahan mawaddah warahmah, enggak tahu Kanjeng Nabi ndongan nganten muga-muga mawaddah warahmah enggak tahu. Barakallahu lak wa baraka alaik. Mudah-mudahan barokah dikumpulkan dalam kebaikan dan kerukunan. Tapi kadung salah kaprah yo ben sak betat-betate lambe. Wong yo donga apik ae. Yo ini mesti kudu digenahke. Ben paham. Terutama sing oon-oon ngene iki. Sama-sama. Satu resepnya. Suami istri sebagai pilar utama dalam kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai. Sekarang bukan, apalagi sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Kan sudah zamannya Siti Nurhaliza. Siti Siti Nela Karisma. Nela Karisma. Tasya Rusmala bareng kowe. Bolokku kok rapal. Kowe ki yo ngono. Wingi manajere nyang omah, ki arep temu kangen sak Indonesia, aku yang disuruh ngaji. Sayangnya aku enggak ada waktu. Kowe tak kandhani ora percaya tak antemi pisan engko. Temu kangen SNP sak Indonesia. SNP, SNP. Saudara Nyupalapa. Mbak anggap aku ora ngerti ngono-ngono kuwi. Penyanyi-penyanyi asuhanku kabeh. Wes. Wes to. Suami istri sebagai pilar utama. Kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai. Nah, rumah tangga kalau enggak ada rasa cinta ya hambar. Bagaikan taman tanpa bunga. Bagaikan sayur tanpa garam. Bagaikan hidung tanpa upil. Loh, pentingnya cinta. Wonten hadis riwayat Ma'qil bin Yasar. Ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzat hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwaj." Kowe kok mon tak mantuk ya wis ngerti artine. Mun ora ngerti ya aja katik guyu aja katik ngene-ngene, nembingungke aku. Wes. Ya wis ngene. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya, matur ngene, "Ya Rasulullah, saya lagi kesengsem, saya lagi kasmatan, lagi terpesona, jatuh cinta dengan seorang perempuan yang nasabnya tinggi, kok nela karisma gitu kok. Jejek pisan kok. Lesti nol Lesti." Oh sing mbok golek iki sing hae-hae. Sing udele ketok bokonge muser-muser ngono kuwi. Ya wis sesuk tak petukke. Ini perempuan nasabnya tinggi, wajahnya cantik. Cuma ngono ya kok bermoto barang. Nah aku ya gak kaget resiko jadi idola ya kayak gini. Lah sampe wingi kula ten Mekah niku ora ngoten to Bu. Ya Allah angger ketemu wong jenengan persis Pak Anwar Zahid. Persis Pak Anwar Zahid. Aku yang jawab cumi Bu. Cuma mirip. Sampai enten wong Jombang pas salib kali kula niku ngoten. Bisik-bisik, satu lip pas naik lip. Bisik-bisik karo bojone. Mas, kaya Pak Anwar Zahid. Aku ya meneng ya, sing lanang ya. Enggak. Aku wis meneng ya. Iya. Enggak. Aku krungu bahasane kan tak takon langsung. Saking pundi, Pak? Saking Jombang. Ngapunten jenengan Pak Anwar Zahid nggih. Aduh kok nggih napa mboten napa. Mboten saestu kula tanglet, kula niku ngefan kali Pak Anwar Zahid. Kula niku ben dinten niku ningali ten gene YouTube, ben dinten niku ningali ten gene YouTube. Ah nek ben dino ningali no YouTube kok gak roh. Takon kok keong, mboten nek ten YouTube kan mboten ngeten. Maksudnya ganteng asli ini. Oke lo ngomong ngapun tuh nunggu nih YouTube nih ngopong yo ireng niki kok ganteng banget. Aku ya terus yes. Akhirnya begitu ketemu ya wes ngono iku wes pokoknya kakek nopo ngono kowe. Resiko kancane. Pon, gak usah crito ngono-ngono kowe. Lah angger petuk wong mesti njaluk foto, angger petuk wong mesti njaluk foto. Soalnya nek kowe dijajarno aku jelas ilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, aku lagi kasmaran, lagi terpikat, lagi terpesona sama perempuan yang nasabnya tinggi, wajahnya cantik, dia juga kaya, tapi sayang ora iso mana. Wah kok macer dianggap sapi. Wa inna la talidu, hanya saja dia enggak bisa punya anak. Ya mungkin ini perempuan wis rondo balak-balik. Tapi gak duwe anak. Lho buktine padha gak ruwe lho iki padha gak ruwe iki. Padha gak ruwe. Hadise iku redaksine wa innaha la talidu. Wa innaha lan sak temene mar'ah wong wadon iki iku la talidu, ora bisa manak. Lho kok ngerti nek ora iso manak? Wis rabi balak-balik tapi gak duwe anak. Majer-majer. Ya mungkin ini perempuan sudah nikah beberapa kali tapi enggak punya anak. Ya mau pegatan mau mati, Bro, wis pokoke. Aku yo ora sampai ngurus tekan kono. Terus afa atazawwaju? Bolehkah aku menikahinya ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab singkat, "La. Ojo." Gak oleh karo Kanjeng Nabi. Besoknya saya gak terima deh. Kanjeng Nabi, aku lo jatuh cintrong. Aku lo sayang banget sama dia. Aku pokoknya gak bisa hidup tanpa dia. Boleh ya Kanjeng Nabi aku nikah sama dia? La. Nehi. Ojo. Ojo, iku dudu wekmu iki masih digawa kaya ngono. Mangkane ojo. Ojo nyawang. Kuwi ngono arep dilebokke montorku. La. Ojo. Sampai 3 kali. Hari berikutnya, ya Rasulullah, aku udah ngebet cinta banget sama dia. Udah aku enggak bisa tanpa dia, aku enggak bisa tanpa dia. Afa atazawwaj? Bolehkah aku menikahinya? La. Ojo. Rasulullah tetap seperti itu. Kemudian keluarlah sabda Rasulullah, hadis yang sangat fenomenal biasa dibaca di setiap acara resepsi pernikahan. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikailah olehmu satu al-wadud, perempuan yang banyak cintanya, perempuan yang penuh kasih sayang, perempuan yang penuh cinta. Al-walud sing pinter manak. Cara pitik no reden. Kok awean? Loh, dari mana tahu kalau perempuan itu pinter manak? Lakuin lho. Kok langsung lakuin lho. Yora kok terus mbok teliti kono aneh. Untuk meniteninya itu ya dilihat dari lingkungan dan keluarganya. Wis ngono wae. Delok ibuke, bibike, mbake, biasane nek ibuke, bibike, mbake kok anake akeh-akeh, ya gak adol lah kuwi anake ya akeh-akeh, subur. Wis ngono ae carane delok, ora kok terus uji coba musuh berkecil-berkecil loro kabeh. Artinya betapa cinta itu sangat dibutuhkan sebagai modal utama membina keluarga bahagia. Ya sekarang banyak orang yang nikah, terutama pasangan muda-mudi nikah, itu sudah kehilangan rasa cinta karena cintanya sudah dihabiskan sebelum nikah. Ya mergo nyicil kuwi. Imbase pemilu perkawinan hamil dahulu. Kok eneng nikah kok satik-satik bareng. Mangkane bu putrane pun diangsali pacaran. Mboten usah pacaran ku singkatane pakai cara setan. Nah caca iki saiki do ngeyel. Bagaimana kalau pacaran yang islami? Enggak ada pacaran islami itu. Ada. Kalau islami ya enggak ada pacaran. Dalam Islam itu yang ada ta'aruf, khidbah, akad nikah. Udah selesai. Engko nek pacaran itu, ya itu. Seperti yang sering saya sampaikan, nanti akan terjebak dalam KNPI. K yang pertama, kissing. Tahu ya, kissing itu sing nang WC lho. Oh. Kiss itu artinya cium, dunia cium mencium. Mohon maaf. Survei membuktikan, apa meneh jaman saiki yo 99,9% anak-anak yang pacaran mesti sosor-sosoran. Kowe tahu toh? Apalagi eranya udah seperti ini, Bu. Hati-hati saestu. Kowe mengelengke kok. Yang kedua N, necking. Homo-homone lupus. Manusia memakan manusia. Cokot-cokotan. Kowe dadi vampir. Ya mbok mbok gulune mbok apane dicokoti ngono. P pusing. Yuk tekan menekan. Mbok apane sing dipepet-pepetno. Yang paling bahaya I interpose seksual. Penjajakan. Ya pengen roh jerone sak pira ngono. Ora usah diijini pacaran. Kalau dalam Islam enggak ada ya. Pacaran islami, pacaran syar'i enggak ono. Engko le terus-terus ki lek ono syar'i. Eh, pas saiki ono bang syariah terus prostitusi syariah. Ayo. Wis pokoke modale kudu saling menyayangi, saling mencintai. Wis, yang kedua wis saiki. Ya Allah, suami istri harus tahu batas-batas hak dan kewajibannya. Suami ngerti kewajibannya, tahu batas haknya. Istri ngerti kewajibannya, tahu batas haknya. Jangan hanya menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Mbah rati katek ke, ngajak terus. Wong lanang sebagai imam dalam rumah tangga ya gak oleh sak menange dhewe. Tahu batas hak dan kewajibannya. Contoh seperti ini ya. Betul. Kanjeng Nabi ku dawuh. Lau amartu li antasjuda hadun li hadin la amartu antasjudal marja li kibari haqqihi alaiha. Andaikan aku diperbolehkan memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Tapi prakteknya kan gak harus seperti itu toh. Mana lo? Suami gak boleh mentang-mentang. Kamu harus sujud ke aku. Gila, delamaanku. Prakteknya kan enggak harus seperti itu toh. Istri harus sujud kepada suaminya. Enggak harus seperti itu. Mbah paham mbah ora sak warung. Suami enggak boleh mentang-mentang seperti terus sak karepe dhewe. Demikian pula Kanjeng Nabi dawuh, kalau seorang istri diajak hubungan intim sama suaminya, istrinya enggak mau, suaminya marah, kesel, hatine jengkel, ini istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi atau sampai istrinya ridho. Suaminya ridho. Wong wedok dijak hubungan karo bojone kok gak gelem. bojone atine lara, bojone mangkel, iki wong wedok dilaknat karo Gusti Allah sampai isuk utawa sampai bojone rido. Tapi praktekne wong lanang ya ora oleh mentang-mentang ngono. Ayo, gak gelem wae pentungi malaikat to. Ya enggak harus seperti itu. Suami mengajak dengan penuh kasih sayang, istri melayani dengan ikhlas. Sama, istri enggak boleh puasa sunah tanpa izin suami. Contoh puasa Senin Kemis, istri boleh, harus izin sama suami kalau suaminya lagi di rumah. Ya, ini enggak harus kok istri mengajukan surat permohonan izin tertulis kepada yang terhormat suamiku. Besok hari Senin saya mohon izin akan berpuasa, tetanda istrimu. Ya enggak harus seperti itu, bermaterai setempel. Ya enggak harus seperti itu, ya dilihat dari kebiasaane lah. Eh kan jos ngerti to misale bengi-bengi ngomong, "Mas, sesuk Kamis, Mas. Aku tak poso ya." Lah sing lanang, "Oh ya monggo alhamdulillah sampean poso, cuma sepurane aku gak poso. Soalnya aku nyambut gawe." Poso. Ada izin dari suami. Eh sampean misale ngomong, "Mas, sesuk Kamis aku tak poso ya." "Ngopo poso ngaku nyang omah kok." Ya wis ngerti Mas, nek sampe nyang omah. Sesuk kan Kamis aku poso. Lah iya, aku nyang omah. Wis ngerti Mas, nek sampe nyang omah, sesuk ki lho dina Kamis aku arep poso. Aku lho nyang omah. Iya Mas, wis ngerti lek sampe nyang omah, tapi sesuk aku arep poso. Ki jenenge wong wedok oon. Gak peka blas. Tiga, terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi. Ini juga menjadi penting. Nikah enggak cukup modal cinta. Aku cinta kamu, asar bersamamu aku rela meskipun enggak makan. Modar. Tidur di kolong jembatan beralaskan koran aku rela asar bersamamu. Prek. Ora terima kademen ya kebanjiran barang ngono kok. Sok kentir kok. Jangan hanya modal cinta, modal sayang. Terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi ini menjadi penting. Wong belum nikah Rasulullah wis wanti-wanti yo. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farad wa man lam yastati'. Fa 'alaihi bisawm. Halo. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu alba'ah biaya nikah dan kelangsungan hidup berumah tangga? Kalau sudah mampu, manis tau to aminkumul ba'ah. Kalau belum istitok, kalau belum mampu, yo jose. Sebet-sebet kewet gedang sekono. Gue poso nek durung mampu. Loh, biaya nikah dan biaya hidup kelangsungannya ini jadi penting. Wong durung nikah wis diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi kok. Hei pemuda-pemuda, nek wis mampu biayai nikah dan rumah tangga, nang nikah. Oh. Embo. Karena ngeten nggih. Nikah itu kan peralihan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Tak boleh nih. Peralihan tanggung jawab dari orang tua, dalam hal ini ayah terutama, kepada suami. Dulu tanggung jawabnya ayah, orang tua, sekarang jadi tanggung jawabnya suami. Kok umpomo moro tuwo ki mentolo, sah-sah saja ngomongi nonggone mantune, nak mantuku, awakmu wis wani ngepek anakku, saiki wis lepas tanggung jawabku, sepenuhnya saiki dadi tanggung jawabmu. Wis silakan go out, angkat kaki, angkat koper dari sini. Aku lepas tanggung jawab. Iki tanggung jawabmu. Sah wong tuwa ngono kuwi kok. Cuma ya enggak ono wong tuwa sing tega ngono kuwi ora ono. Wong sampe wis duwe anak pitu kadang sik dirumat karo wong tuane nggih napa nggih? Tapi nek anak ngurmat wong tuane kuwi jarang, gelem ya nek ditinggali sawah. Dikai cekelan sawah. Lho bener. Padahal andaikan wong tua mentolo, sah saja ngomong seperti itu kok. Peralihan tanggung jawab. bener-bener mas kawin ki walau khotaman min hadidin, walaupun cincin dari besi bisa dijadikan mas kawin. Saya nikah, saya terima nikahnya sama Larkana binti sama Larkadur dengan mas kawin stup. Khotaman min hadidin, cincin dari besi jadi sah. Saya terima nikahnya sama Larkana binti sama Larkadur dengan mas kawin sekrup baut sah. Atau wih rujine beda hontel ini dipelungker dinggo cincin sah itu dinggo mas kawin. Tapi coba Kanjeng Nabi merintah ngono, Kanjeng Nabi dawuh mahar nikah itu sah walau khotaman min hadidin, meskipun cincin dari besi. Tapi prakteknya Rasulullah nikah itu maharnya 200 ekor unta merah. Bayang no, unta siji regane 20 juta, ping 200. Masyarakat Arab pun lek nikah itu prakteknya mas kawine larang-larang. Sing praktekno walau khotaman min hadidin, yo nganjuk. 50.000 sak rusake, sak legreke. Mbe doane yo manut ae kok. Soale cinta yo. Jadi mboten salah Bapak Ibu, mboten salah. Iki montor banyu to montor apa iki? Mboten salah lek sampean duwe anak perawan dilamar bocah ngene-ngene iki. Sampean takokke. Nyambut gawene apa? Pertamina. Lah Pertamina kuwi iki dadi bos Pertamina, termasuk duwe saham nang gone Pertamina, punya tender di Pertamina, apa supire kol Pertamina? Ya kok kudu digenahno. Takoni nyambut gawene apa, Nak? Kula ten gene ban. Lho, ning gene ban iki ndir perusahaan ban, apa duwe toko sing dodolan ban, apa tukang tambal ban? Saya kerjanya di jalan raya. Lho, jalan raya itu polisi jalan raya PJR, tukang ngatur lalu lintas. Apa sing tukang jaga lampu merah kaya cah iki? Wong kadang-kadang ndolani apel nganggo mobil apik terus ibuke seneng padahal kuwi rental. Ndak salah kok ditanya seperti itu. Ndak salah karena itu juga merupakan penunjang. Nah, cuma jangan dijadikan tujuan utama. Karena sekarang banyak pasangan-pasangan muda itu yang gaya hidupnya tiru-tiru artis. Menikah lagi rong wulan telung wulan njaluke mobil mewah blonjo nyang mall, wedak regane 500.000. Ya bungkuk gegere bojomu. Ya disesuaikan. Wis, sing terakhir. Iki lho wis rong jam tak antem pisan ngono kok. Sing terakhir, njaluke mau 10 menit kok. Iki aja sangingane wong nang omah nangis-nangis ngono. Jalankan ibadah dengan istiqomah dan tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat, keluarga dan masyarakat. Insyaallah kehidupan akan sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al bainal 'arusaini mawaddatan wa rahman wa sakinatan wa barakah wa waffiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma dhurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna wa iyahuma imanan kamilah wa yaqinan shodiqan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wad dunya wal akhirah wa ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbalah wa umran tawila wa badanan sahiha wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa aqlan fa'tina wal afiyata wa hayatan thayyibah fid dunya wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma aslih dhata bainihima ma'al a'mal wa alif baina qulubihima ma'al iman wa akthir awladahuma ma'al salihin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikal tuklan wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.